Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardina was samawati al-ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyyul mustofa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Nuril huda wa syamsi duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du, jinabal kurama, para alim, para ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Pak Camat bersama jajaran Muspika, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pak Dan Ramil berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati. Sohibil Hajah bersama keluarga, rekan-rekan panitia juga yang selalu setia menjaga, mendampingi saya, sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang kita banggakan. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga kaum muda-mudi, para jamaah. Majelis mulia malam hari ini, mari sama-sama kita menata niat untuk selalu berdoa dan berusaha, berusaha dan berdoa, berdoa dan berusaha, berusaha dan berdoa, berdoa dan berusaha, berusaha dan berdoa, karena dua-duanya wajib. Berusaha itu wajib, berdoa juga wajib. Gak mau berusaha tentu berdosa karena meninggalkan wajib. Gak mau berdoa juga berdosa karena meninggalkan wajib. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Saya ulang, tolong jamaahnya konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya, jangan terpesona memandang saya. Berusaha tanpa berdoa itu kesombongan. Karena pasti nanti merasa bahwa hasil yang dicapai itu murni dari usahanya. Menafikan Allah, meniadakan Allah, menghilangkan peran Allah. Dia menganggap Allah gak ikut campur. Orang sombong ini namanya. Allah tuh paling gak suka kalau ada orang yang gak mau berdoa. Jadi orang itu seakan-akan tidak membutuhkan Allah. Padahal segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendake Gusti Allah. Lah cuma ngandalno usaha saja tanpa digandeng dengan berdoa, itu namanya orang sombong. Akhirnya bendol ndase. Iki usahaku. Ini kerja kerasku. Nek aku gak iso ngene, ngono dadine. Demikian pula berdoa saja tanpa berusaha, itu namanya kebohongan. Pengen untuk duit akeh, gak gelem kerja, gak gelem nyambut gawe. Silo lungguh nang masjid. Ngatong. Ya Allah nyuwun duit, ya Allah nyuwun duit, ya Allah nyuwun duit, ya Allah nyuwun duit. Kebohongan itu namanya. Ingat saudaraku, di langit tidak ada percetakan duit. Kok umpama sama untuk duit kok 10 juta, kuwi nek hasilnya teko langit, mesti sing tanda tangan dudu gubernur Bank Indonesia, tapi tanda tangannya malaikat. Jadi iki akeh wong sing model ngono iku. Rumangsane muter tasbih tok untuk duit. Wer wer wer wer. Wiritane Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati, wer wer wer wer. Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Jadi lah kalau kita enggak mau menjalankan dua-duanya ini ya, nanti kita bisa diblokir. Loh ini kan beberapa SIM card, kartu seluler, kartu HP itu sudah mulai banyak yang dikasih peringatan akan diblokir beneran, enggak bisa dipakai. Kenapa? Yang enggak mau registrasi ulang. Kita hidup di dunia juga begitu, sering saya sampaikan di mana-mana. Kartu-kartu akhirat kita kalau enggak diregistrasi ulang ya kita nanti diblokir. Kalau udah diblokir, enggak entuk rahmati Allah, enggak entuk syafaati Rasulullah. Enggak entuk ridane Allah. Gak bisa melebus warga, naudzubillah min dalik. Nah banyak yang bertanya bagaimana cara registrasi ulangnya. Ini makanya perlu saya ulang-ulang. Nah, registrasi ulang agar kita tidak diblokir, itu ya sesuai dengan jenis kartunya. Yang kartunya Telkomsel, registrasi ulangnya nganggo Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi kepada Allah melalui zikir, ibadah, macam-macam amal soleh. Komunikasi dengan Rasulullah melalui berbanyak sholawat. Tingkatkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Dan ittiba, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Niku Telkomsel. Komunikasi dengan sesama melalui ibadah muamalah, ibadah sosial. Lek serawung sing apik dengan sesama makhluk. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Kalau kartunya Indosat, registrasi ulangi yo gawe Indosat, artinya Indosat, intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Makanya tadi di awal saya sampaikan, ya doa, ya usaha, hasile tawakal, pasrah sumarah dateng Gusti Allah. Ngono. Kadang ono sing salah kaprah. Ono wong loro, moro dokter diperiksa, disuntik, paringi obat. Ini sesungguhnya bagian dari usaha. Kaya mau usaha nyuguhi kiai ceramah walaupun kutah. Ya enggak boleh putus asa, jukuke meneh, gaweke meneh, usaha kudu terus. Kutahno meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ngaji apa nyawang sing nyuguhi ngombe. Nah kalau ngaji perhatiin aku dong. Paling sing ngenteno ya sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo nganti salah kaprah. Ana wong lara, marang dokter didiagnosa, diperiksa, disuntik, diparingi obat. Penyakitnya waras. Sing gawe waras sapa? Gusti Allah. Tapi sing nampa bayarane sapa? Gusti Allah apa dokter? Dokter. Akhirnya pasiennya kan protes. Penak ya dadi dokter. Jare doktere, "Lah penak piye? Oh sing gawe waras penyakit iki Gusti Allah, tapi sing nampa bayarane dokter." Doktere yo mbantah, "Aku yo ora meksa. Nek sampeyan pasien kok pengen langsung ketemu Gusti Allah yo monggo." Alhamdulillah, iki ketoke wonge rondo cerdas-cerdas iki. Ora kaya mang-mang sing nokono ono-ono. Sebagian teko rene lah iki lah kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula Indosat intensifkan doa, usaha dan tawakal. Yo ndonga yo usaha, hasil akhirnya pasrah tawakal dateng Gusti Allah. Lah nek kartune simpati, lah cara registrasine kudu nganggo simpati, kudu duweni simpanan amal sebelum mati. Makasih. Ngene iki angel ngene iki golek singkatan model mikire suwe. Lah nek kartune mentari piye? Lho mentari ya kudu nganggo mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Boleh tepuk tangan kok. Lah kalau kartunya XL, ya kudu XL. Segala sesuatu aktivitas hidup kita, mulai bangun tidur melek sampai tidur lagi, harus XL, ekstra lillah. Apapun harus lillahi ta'ala, dari Allah kepada Allah, untuk Allah dan karena Allah. XL. Lah nek kartune AS, ya registrasine kudu nganggo AS, tulisane AS, tambahno terus, tingkatno terus amal-amal soleh. Nah, kalau pakai kartu yang eksis, mohon maaf ya, itu registrasi ulangnya agak susah. Mosok ora oleh susah. Susah karena eksis itu amal ekstra istiqomah. Angel istiqomah itu larang, nilai ini khairun min alfi karomah, luwe bagus timbang sewu karomah. Mongko sing duweni karomah siji wae niku waliullah. Lagi sing rawono kene tingkatane dereng waliullah nembe wali murid. Mula angel. Lah saiki bocah nom-nom iki akeh sing gawe kartu IM3. Niku registrasine ya kudu nganggo IM3, berarti IM jajar 3, IMMM, iman mantap manfaat maslahah. Lene ono sing nganggo kartu smart friend piye? Ini anak muda juga. Ya registrasi ulangnya harus pakai smart friend, semangat takwa pasti keren. Makasih. Wes, ora usah kakean. Nah, ini nanti tolong perhatikan ya. Puncaknya ada pada iman dan takwa. Tentu karena orang yang imannya kuat, takwanya kuat, hidupnya paling hebat. Kalau imannya lemah, hidupnya ya mudah goyah. Kalau imannya rapuh, hidupnya ya gampang runtuh. Kalau imannya keropos, hidupnya ya gembos. Lane imane mengsle, nah, uripe yo mencelah mencle, kaya uripmu. Ini saya mengulang dulu ya, sebelum nanti tambahnya di akhir. Kalau iman dan takwanya kuat, itu mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap ini, untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Fokusnya tetap akhirat tapi tidak melupakan dunia, karena prinsipnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentu akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Dunia ini cuman apa sih? Jare wong Jawa meng Kaya mampir. Namanya mampir itu yo gak kira suwe to wong mampir kok. Gek perlune mampir ming ngombe. Ana wong ngombe nganti 5 jam. Mbledos waduke. Ora usah contoh, nek tak contohke semono kae. Malah anyang-anyangen aku kok. Hidup di dunia yang sesaat dan sekejap ini diproses, diolah untuk kemuliaan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Loh, jadi fokusnya tentang akhirat. Soalnya akhirat itu kadung nikmat, saklawase nikmat, bahagia, saklawase bahagia. Tapi kalau di dunia ini cara enak mau sak crut. Ya wis nek ra oleh sak crut, cuma sak crit. Ra oleh pisan, sak cret. Lho lek nggone ceramah-ceramah kula nika lak ming koyok celeret to uripno donya iki. Nek wis celeret tiba nyemplung, gek suweno alam barzahe karo nang donyae. Celeret iki gambaran secepat kilat kehidupan di dunia. Kaya kilat ngoten niku lho, celeret. Cepet. Hah? Lho kilate nang dinggon yo ngono kuwi to. Apa no kene tau ana kilat sing suarane sleret kuwi kilat lembeng. Lah fokuse ten akhirat. Akhirat kuwi nek kadung sengsara, sengsara sak lawase, siksa, siksa sak lawase. Lah nek nduk cahayu ayu kuwi rungokke. Kowe nek milih bojo aja nganti keliru. Kowe golek bojo kuwi sing iso bahagia ke kowe fokuse nang gone akhirat. Aja ming nang donya, apa nang donya, aja ming nuruti nafsu, aja ming nuruti seneng. Ngene-ngene iki perlu mbok seleksi. Gek salate piye, maca Qur'ane piye? Wes. Eman ayumu ya nduk ya. Terima oleh jemburis-jemburis ngono. Lho artine ketakwaannya, keimanannya, akhlaknya prioritasnya ki akhirat, iling-ilingen. Ning dunya ki ora suwe kok. Lha iki kudu ngelekke ngono wong acarane acara haul kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Kowe mesti bingung to kowe. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Lah kalau hidup hanya sekedar untuk hidup kuwi jenenge kan urip-uripan. Ya urip-uripan iki ora beda cecek, coro, orang-orang, kadal, luwak, urip-uripan kok. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Bukankah kita sudah berbaiat berjanji setia kepada Allah tiap hari minimal 5 kali ketika sholat fardu. Apa meneh lek wong kene kan yo salate ora ming fardu tok. Rawatib qobliyah ba'diyah yo dilakoni, lek bengi yo tahajud, yo witir, esuk yo duha. Wong kene rak ngoten to nggih? Nggih kok ampe guyu. Aku yo ora pati percaya. Wong nek salate komplit ngono iku wajahe cerah, sumringah, mencorong. Lah wajahmu ora mencorong malah mencureng ngono. Lah iki malah do mencoreng ngene iki. Kita kan sudah berbaiat waktu doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, semua ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Makanya hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Lan jenengan nek duwe prinsip kaya ngene iki nglakoni urip wenteng tanpa beban. Kuabeh sumeleh nang gone Gusti. Pasrahke nang gone Gusti Allah. Wong sing ngatur kabeh niku ya Gusti Allah. Tenang ati niku. Glender. Hidup bukan untuk mati. Kalau hanya untuk mati ngapain hidup? tapi justru mati itu untuk hidup. Tak baleni, tak baleni. Mungkin ini ayu-ayu tapi ya rondok. Hidup bukan untuk mati. Lah kalau target hidup hanya untuk mati, ya enggak usah hidup lah. Justru mati itu yang untuk hidup. Kenapa? Karena mati bukan akhir dari cerita hidup. Justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya, hidup yang selamanya. Apa dipikir kalau udah mati hidupnya selesai? Ya enggak lah. Apa dikira begitu meninggal dunia hidup ini enggak ada lanjutannya, enggak ada terusannya? Ya enggak lah. Apa dipikir leh wis mati ninggalkan dunia ini terus urip rampung ming sumono kuwi? Ya enggak lah, ora usah melu endel. Ada kehidupan sesudah mati, dan justru hidup sesudah mati itu adalah hidup yang sesungguhnya. Cuma kita sering lupa. Yang diingat-ingat itu cuma kelahiran. Kalau kematian sering dilupakan, kehidupan kembali sesudah mati, hidup yang abadi sering dilupakan. Nek kelahiran wis oke elinge. Kabeh wong nek saiki yo ngerti tanggal lahire, ngerti lahire, eling lahire. Wong kula mawon e tangga-tangga kula sing sepuh-sepuh niku tesih eling kok lahir kula. Lahire wong liya wae eling apa maneh lahire dhewe. Yo eling, maksude dieling-eling. Lah kok dieling-eling? Lah wong ning KTP sing ditulis yo tanggal lahir, no ijazah sing ditulis yo tanggal lahir. Apa no ijazahmu tulisane tanggal kematian ngono? Ambok no SIM sing ditulis yo tanggal lahir, no paspor yo tanggal lahir, no buku nikah yo tanggal lahir, ten pundi-pundi pengenal niku sing ditulis yo tanggal lahir. Mula yo eling, yo gek sok diperingati tanggal kelahiran ni, ulang tahun kelahiran. Tapi kematian itu sering banyak yang lupa. Lah iya makane kuwi. Maksudnya ora eling nek arep mati, padahal mati kuwi mesti to. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, ada rahasia, kenapa sampean kok tidak dikasih tahu kapan matinya? Lah umpama dikasih tahu iso gawat, apa meneh bocah saiki do nyekel HP canggih-canggih kuwi kok iso update status kabeh engko. Jangan lupa hadir di pemakamanku ya. Saya tunggu oleh-olehnya. Saya tunggu kadonya, saya tunggu hadiahnya. Iso broadcast kabeh. Iso kematian iso dige status engko. Banyak yang lupa, padahal kita hari ini pun, malam ini pun kita diingatkan. Saiki ngehauli, suatu ketika sampean dihauli. Saiki ndongake, suatu ketika sampean didongake. Woi. Saiki nahlili, suatu ketika sampean yo di. Peristiwa semacam ini kan mengingatkan tentang kematian. Dan ketika ada orang yang meninggal, ketika ada yang mati, kita juga diingatkan tentang kematian. Ibu bapak, le wonten tanggine sing mati ngoten niku jenengan takziah napa mboten? Ada nglayat to nggih? Cobi kula tanglet. Jenengan lek tepat takziah ngono kae napa sing mati sing jenengan takziahi ngoten niku napa mesti umure luwih tuwa timbang jenengan? Sing mati-mati niku lho napa namung tiyang tuwa-tuwa mawon? Nate mboten jenengan takziah ten gene wong sing umure luwih nom. Luwih nom teko jenengan wis mati, jenengan takziahi ngoten niku nate napa mboten? Nah, sing sih nom-nom ngene iki wis siap ditakziahi apa durung? Terus siapmu kapan? Bapak Ibu ngapunten. Jenengan lek takziah ngene iki apa sing ditakziahi sing mati kae apa ya wong melarat-melarat tok? Sing mati-mati kae lho apa ya weming wong melarat-melarat mawon? Wonten sing sugih barang? Ayo sing sugih karo sing melarat matine dhisik ndi? Nah, sing ngomong dhisik sing sugih jelas kere kuwi. Modelmu nyengkake ngono. Ya ora mesti kok. Ge bocah nom-nomi kadang-kadang wah tenang-tenang ae, rumangsa tenang, rumangsa matine sik suwe, wong rabi ae urung kok ngono. Lho, ta mriki wonten mboten lare dereng rabi wis mati. Lah iya. Wong kematian itu seperti perjalanan buah kelapa. Kados lampahe woh kerambil nika lho Bapak Ibu, wonten sing tesih manggar wis do ceblok. Ana sing gedhe sithik dadi buluk, bluluk ya jenenge ya. Gedhe sithik ana sing sih manggar niku wis do rontok. Sik manggar padahal wis do rontok. Ana sing gedhe sithik dadi bluluk ceblok. Gedhe sithik dadi cengkir gogrok. Gedhe maneh dadi degan diogrok-ogrok. Dadi klopo ya dipenek, lek gak ngono dikrokoti bajing. Ngono, tapi ya ana klopoe nganti tuwa bungkik kisut kecepit bongkok. Dinteni ora ceblok-ceblok arep dipenek ya wegah, ora sumbut karo krengkelane, bajing ora tedas do stres. Kematian juga begitu, ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan digugurkan. Ada yang baru lahir, bayi, mati. Ono sing nembe sekolah TK, mati. Ono sing remaja, mati. Wis meh nikah lho, dino wis dadi, nikahan kurang rong dino, mati no. Remaja mati yo akeh, wong tua mati yo kata, tapi yo ono kadang-kadang sing bungke kecepet blokang mau. Pantarane wis resik ndene sik iso morak marik. Malaikat Izrail stres. Ya Allah, ya namanya kematian seperti itu. Kita diingatkan dan hidup kembali sesudah mati itu sering dilupakan. Ya, kula nate ana wong ngene. Aku iki kadang-kadang mikir Gusti Allah ora tok. Maksud e piye? Lah iya karepe Gusti Allah lho piye? Aku wis karuan wong iku wis mati, dipendem lemah, hajur mumur, berkalang tanah. Nyapa nganggo diuripke meneh? Aku kadang-kadang mikir Gusti Allah bingung dhewe kok. Nah, kuwi ternyata pertanyaan zaman itu dijawab Allah dengan salah satu ayat dalam surat Yasin yang saya yakin wong desa napa niki namine? Wong ngreco ki apal kabeh. Iya ya, soalnya nek ayo ngomong SS maneh. Nyusul lho kowe. Ngapunten. Soalnya nek wong Islam kuwi wajib apal surat Yasin. Ana wong Islam kok ora apal surat Yasin ini perlu dipertanyakan keislamane. Soalnya Yasin iku qalbul Quran, atine Al-Qur. Han. Apalagi wong Nahdiyin penjenengan. Oh, sakrap sekali dengan surat Yasin sampai ono yasinan, tahlilan. Kondangan. Kuyo badokan neh. Lah nek wis apal, terusane kudu istiqomah leh maca. Sekarang banyak anak-anak yang bisa baca Al-Quran tapi tidak terbiasa dengan membaca Al-Quran. Kalau dites suruh baca Al-Quran bisa, cuma tidak terbiasa. Putrane tiyang mriki nggih kathah sing ngoten niku. Lho, oke, bocahe dhewe lho jawab. Bisa tapi tidak terbiasa. Ini tantangan zaman. Nyun pangapunten. Kalau dites suruh baca Al-Qur'an bisa. Tapi terbiasa enggak. Ini tantangan, bener ini tantangan. Padahal salah satu tanda anak yang sholih, sholihah itu yatluna ayatillahi ana al-lail. Terbiasa membaca Al-Qur'an di tengah malam. Nah, kalau tengah malam saja terbiasa baca Al-Qur'an, apalagi di waktu-waktu yang lain, malah lebih terbiasa lagi. Nah, kalau anak sekarang di tengah malam baca Al-Qur'an atau WhatsAppan? Lek WA-an istiqomah. Tapi lek baca Qur'an payah. Halo. Boleh sampean WA-an, tapi harus lebih banyak porsi baca Qur'annya. No, panganan neh. Ini sekali lagi ya, tantangan. Karena petunjuk Al-Quran tandanya solih, solihah, yang diridhai Allah, dicintai Allah, yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Allah di tengah malam. Nyun pangapunten, Pangsul, nek surat Yasin ini wajib hukumnya. Karena Yasin itu kolbul Quran, Yasin kuwi atine Al-Quran. Ono wong Islam kok ora apal surat Yasin kuwi padha karo ono wong tapi ra duwe ati. Kaya apa kuwi? Padahal nilaine wong niku teko atine kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah ampe napal niku sing dereng apal carane ya biasakan. Sing sering-sering diwas, sering diwas ngen ra yo apal-apal dhewe. Tapi yo prasa kula yo kebangeten nek ana wong Islam kok ora apal surat Yasin. Kowe lek bojo galak kok do apal. Lho. Tali kotang, tali katok. Apal kabeh. Monggo. Kapan leh maca? Sak kersane panjenengan, pokok ben dinten saged mantun subuh diwaos mantun subuh. Ya mantun mari bar subuh kuwi ya ora iso, kuwi wayahe masak. Ya masak ya kora-kora, ya umbah-umbah, ya resik-resik omah, ya ngedusi bocah-bocah, ya nyang sawah. Akeh urusan, ora iso ya nek bar subuh ra iso nggih bakda zuhur. Bar zuhur kuwi ya ngentasi pemean. Urung lempitine urung nyetelika, kono sing bedah ya ndondomi benake benik. Ngo ya kadang ya niliki wong loro ya istirahat sedelok ra iso. Ya nek bar zuhur ra iso, bar asar. Bar asar kuwi ya ngejangan. Ya ngeterke anak nang TPQ, engko ya nunggoni sampai anak male mule tekan ngomah engko ya goreng tempe, engko persiapan mangan sore. Enek bar asar gak iso bakdo maghrib. Bar maghrib iki sinetrone apik-apik. Engko rak ya ketinggalan ceritane. Wong ngene kadung bersambung, bersambung, bersambung kuwi tambah ndadekke penasaran, penasaran, penasaran. Aja sampai ketinggalan ya bar maghrib dereng saged bar isya. Bar isya wayahe ligandang dut Indonesia. Aku pengen roh sing menang sapa kok. Ya nek bar ngisak ra iso, arep mapan turu, selak ngantuk. Ha nek arep mapan turu ya ra iso, wis, kowe ra usah maca Yasin, kowe nang sembujung diyasini kowe. Iki wong Islam model apa? Jawaban Allah itu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Inna sak temene ingsun Allah, nahnu ya ingsun Allah, iku nuhyi bakal nguripake sapa ingsun Allah, al mauta ing pira-pira wong mati. Iki mati atine maksude. Wa naktubu lan bakal nyatet sapa ingsun Allah, nulis sapa ingsun Allah, bales sapa ingsun Allah. Ma ing perkara-perkara barang-barang kedamu kang wis padha ngelakoni sapa al mauta kuwi nalikane isih urip nyang donya wa asarohum lan tinggalan-tinggalane sesungguhnya kami Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati itu dan kami akan membalas sekaligus menghargai prestasinya dan prasastinya. Prestasi itu nilai kualitas, prasasti itu ya prasasti patung jer malah watu peninggalan gampangannya Pak Nani ngene wae Gusti Allah kuwi nguripke maneh. Wis to goling ya ben kancamu kuwi. Ngono diarani mati kok emoh. Jongkrokke pisan ngono lho. Gusti Allah kuwi nguripke wong-wong sing wis do mati kae. Kenapa dihidupkan lagi? Dan dihidupkan lagi ini adalah kehidupan yang abadi selamanya. Tujuannya Allah untuk memberikan balasan dan penghargaan atas prestasi yang ditorehkan untuk hidup di dunia dan prasasti-prasastinya. Jemaah rahimakumullah, amal-amal kita itu menghasilkan prestasi. Ibadah yang kita lakukan menghasilkan prestasi. Aktivitas hidup kita itu akan menjadi prestasi kita. Itu akan dibalas oleh Allah, akan diberi penghargaan oleh Allah, tapi bukan di dunia ini. Besok setelah kita dihidupkan kembali di kehidupan yang abadi. Lek ten donya dereng, umpama dibales ning donya iki ora kamot kok donyane. Makanya diatur ngono ambek Gusti Allah. Andaikan ya, tidak ada hidup lagi sesudah mati, mohon maaf, orang baik-baik itu rugi. Orang-orang yang banyak amalnya rugi. Orang-orang yang ahli ibadah rugi. Andaikan setelah mati dari dunia ini gak dihidupkan lagi, gak ada balasan amal, rugi wong sing apik-apik kuwi. Soale apa? Bar mati entek ceritane. Mongko nalika sik nang donya ngene iki jatahe ya meh padha. Kaceke ya ora akeh bedane ya mung sithik. Wong bodho karo wong pinter jatahe nang donya ya meh padha. Sing bodho iki rata-rata umure ya 60-70 tahun. Lah sing pinter-pinter kuwi apa jatahe urip nganti 350 tahun ngono? Hoi. Hoi. Meh padha kok. Wong sing bodho kuwi leh mangan sak piring, ya sing pinter kae apa langsung sak molen ngono. Jatahe nang donya iki lho padha. Sing bodho ngombene ya sak gelas, sing pinter-pinter kae apa leh ngombe langsung sak drum. Sing bodho nek mangan nganggo sendok, sing pinter kae apa langsung nganggo sekrop. Ya mboten kok wong jatahe nang donya ming kaceko sithik. Sing ora tau salat mangan sedina ya ping 3. Nek sing salate sregep gek do khusuk-khusuk lengkap komplit salate ngene iki apa dikeki jatah mangan sedina ping 750. Nang donya iki jatah meh padha kok. Sing ra tau ngaji ya keki jatah ngono kuwi, ambekane ya ambekan ngene iki oksigen. Sing sregep ngajine ya padha jatahe nang donya. Umpama kok ora ana balesan besok di kehidupan lagi sesudah mati, rugi sing dadi wong apik-apik kuwi. Sing ora tau berjuang jatahe yang ngono kuwi, sing sregep ahli berjuang jatahe yang ngono kuwi. Lha kok umpama bar mati terus ora urip meneh, wah aku ya milih prei. Ya urip nang donya diseneng-senengno, dienak-enakno no. Dinikmat-nikmatno no urip nang donya. Ora paham ya wis. Maka Anda saudaraku, kalau ingin dapat penghargaan dan balasan dari amal-amal yang Anda lakukan, ibadah-ibadah yang Anda lakukan, bukan di dunia ini tempatnya, tapi besok sesudah dihidupkan kembali setelah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Malah nih mumpung durung nyesel, mumpung durung getun, sakniki manfaatno. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunya iki nggone amal, ngelumpukno saake-akee. Lah balesane esuk hasilnya dinikmati lek wis nang akhirat. Mulane benjing ten swarga niku akeh wong getun. Mlebu swarga kok getun? Iya. Sing ahli ibadah lho getun apa maneh sing ahli maksiat? Sing mlebu swarga niku lho getun, rumangsa kurang akeh. Ya Allah, ngerti ngene mbiyen ana pengajian kaya aku nyumbang lak tak akehi. Ngerti nek balesane kaya ngene, hasilnya kaya ngene, tiwas aku nyumbang ming 5000. Ngono ku yo dijeguk ambek malaikat, 5000 meruntus ngono. Ditarik 5000 gremeng, kasep, biyen nang donya sing mbok pikir apa? Getun. Yo yo. Nyapa biyen aku pengajian kok mengarang-arang budal? Gek ngerti balesane kaya ngene, aku lak sreweget budal pengajian. Ngono, gek majelis yang paling dicenengi karo Gusti Allah ki majelis ilmu. Ngalah-ngalahno majelis zikir, ngalah-ngalahno majelis selawat 100.000 kali lipat lebih dicintai majelis ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho majelis-majelis liyane ki ya apik, majelis zikir, majelis selawat sae, sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuwetun somben. Jere Kanjeng Nabi, saambeken lho ra diisi ibadah, wi getun. Padahal ambekane kula sampean sing ora bernilai ibadah iki piro ae. Masya Allah. Maka ya, umpama cara tak hitung ngono Pak. Tiap sak jam iki menungso ambekan iki ping ping 180. Jadi tiap sak jam iki ping 180 ambekan. Nek ora percaya ya hitungi nek ana wong turu. Hitungi wis lungguhno pinggire nang hitungi ambekane. Ora kurang lebih 180. Sing penak ngitungi wong turu sing diloro mengi. Kan metu suarane ngik ngik ngik ngik. Kurang lebih ya segitu 180. Lah 180 dalam tiap jam itu yang bernilai ibadah kira-kira berapa? Coba. Makanya hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya, yang selamanya. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ya kabeh melu jawab, mati ngono ya. Sing rame lok jawab, awas mati dhisik. Oleh karena itu, jangan takut mati. Nah, terus jangan lupakan. No, semangat, sing ora semangat mati sik. Niki wayang ngumpul wong sakmene akeh mandi lho ya. Baleni, jangan takut mati. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Jangan cari moh-moh-moh sampean gak semangat tok. Baleni, baleni. Jangan takut mati. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Jangan cari tapi rindukan mati. Rindukan mati harus, kematian harus dirindukan. Itu cirinya orang baik, rindu kematian. Karena apa? Kematian itu liqa'i rabbih, jalan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak rindu berjumpa dengan Allah? Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan terindah. Memandang Allah adalah pandangan terindah dan paling nikmat bagi manusia. Ya wis, padha meneng eh. Ayo, ayo, ayo, ayo dibaleni. Jangan takut. Karena setakut apapun kalau sudah tiba saatnya pasti. Mula aja wedi. Tiwas wedi kaya ngapa yen wis wayahe ya panggah. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi tunggale wong mangan wedi ngising. Tunggale wong ngombe wedi nguyu. Wong barang mesti kok diwedeni iki lho. Urip wedi mati, padha karo ngombe wedi nguyuh, mangan wedi ngising. Mula wani urip kudu wani mati. Wani ngombe kudu wani nguyuh. Moh kadang ora nyaut ya tak teruske kok baleni. Wani urip kudu wani mati. Wani ngombe kudu wani mati. Wani mangan kudu wani mati. Gelem urip kudu gelem. Gelem ngombe kudu gelem. Gelem mangan kudu gelem. Ayo ngising bareng ayo. Kenapa takut sayang? Kematian itu pasti kok. Setakut apapun ya mati. Kenapa harus takut? Toh takut tidak menunda kematian. Sebagaimana berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut-takut itu matinya belakangan, terus yang berani-berani itu matinya duluan? sing wedi matine keri, sing kendel matine dhisik. Gak mesti. Kadang sing wedi malah matine dhisik kok. Sing kendel-kendel malah mati keri. Ora mesti. Ono wong tuwa oleh nuturi putrane, nah aja dadi tentara, nah aja dadi polisi, nak resikone gedhe wingko nek maju perang ketembak mati dhisik. Lah sing dadi tentara dadi polisi maju perang ora mati kok sampai oleh pangkat kapten. Dadi ndan ramil. Padahal tahu perang mbok ping pira. No. Lho sing ngungsi di tempat persembunyian ndelik iso mati dhisik wong kena bom. Ayo ngono kuwi. Nah aja dadi pilot ya nak engko lek maburke pesawat ya pesawate ceblok wae mati sik. Kadang sing dadi pilot umure awet. Sing nang omah turun dhuwur kasur kelon karo bojone mati wong kedengkek. Dadi kenemenen nganti ambene ambrol ngono kuwi. Mencah cilik iso ngomong api api api api. Bocah saiki wis jian tenan. Dah. Yang perlu takut itu nanti kematian kita itu dalam kondisi bagaimana. Kalau kematiannya kapan dan di mana, Allah enggak perlu takut. Kapan-kapan juga mati, dimanapun nanti kalau saatnya juga enggak perlu takut itu. Eh aku tak kak sampeyan ya tak tekoki kira-kira matimu awan apa bengi. Lah iya lah wis kapan-kapan yo mati enggak nyapo kok wedi. Wis kapan di mana gak penting. Malah tepatnya kelmik mati mike wek. Wonge urip. Loh, lah nek mati apa iso nyekel mik? Sing mati ya mike. Wek. Lho ngono. Lah wong sakniki do wedi numpak pesawat engko nang mati pesawate ceblok, justru malah nek mati numpak pesawat iku luwih selamat nek cara aku. Mboten perkara ngoten, leh matine pas numpak pesawat, pesawate jatuh, kuwi akeh husnul khotimahe tinggae timbang gae. Sing Islam ya sing duwe iman lho ya. Soale arep jatuh, arep terbakar mesti do eling Gusti Allah sik kok. Do zikir kabeh kok mesti la ilaha illallah, ya Allah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Duas mati nggawa kalimat tauhid. Nyapa kok malah wedi? Lah iya to. Lah sing merawasno iki kaya sampeyan-sampeyan ngono kuwi to. Pas banting kertu nik jantunge teko deyek soalnya digrop yo polisi padahal asline polisi ini ape melok. Melok nertibno iki urung rampung wis ditepuk tangani kowe. Urung lengkap omonganku. Ini yang perlu kita takutkan, kita nanti mati itu dalam kondisi bagaimana. Karena pilihan kematian cuma dua. Lek gak husnul khotimah ya suul khotimah. Mati tepak nglakoni apik kuwi jenenge husnul. Mati tepak nglakoni elek kuwi jenenge suul. Lah nek pas nglakoni elek dikon mikir. Gek-gek engko nang pas nglakoni elek iki mati, sehingga terusannya mau jangan lupakan Kanjeng Nabi pesene rak ngoten to faksiru min dzikri hadzi milladzat padha ngakeh-ngakehke sira kabeh leh eling perkara sing iso mutus iso medhot macam-macam kelezatan. Apa sing medhot kelezatan? Ya mati. Dikono keleh eling mati. Ketika Rasulullah ditanya, ayyun nas aqyas ya Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling cerdas itu wahai Rasulullah? Kanjeng Nabi jawabe, aktsaruhum dzikron lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Iki kok mantuk-mantuk ngerti artine? Oh, kebingungan. Kebingungan ki yang ngene to. Masuk bingung kok ngene ya. Iki wong ngreco gaya baru. Ya. Ngantuk kok matane melorok. Lha ana sing ngomong wis ngantuk ngono kuwi. Berarti kan kon sedelok wae to ngajiku. Orang yang paling cerdas itu aktsaruhum dzikron lil maut. Yang paling banyak ingat akan mati. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dah. Dan yang terbaik dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan sesudah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Wene seling ngono nang sampe ora salat. Ya Allah. Karena niko zaman tabiin pernah ada orang lagi jalan dicegat sama setan. Tapi setane iku membo dadi menungso. Iku mlaku ditekoki, "Mas, arep nyanti, Mas?" Nah, aku arep mlaku-mlaku. "Melu, Mas." Mandek wonge. Nek sampean ki sapa? "Kenalan, Mas. My name is Syaiton." "Aku setan, Mas." "Ayo, ayo mlaku-mlaku. Keren. Jalan-jalan bareng setan." Nah, nong gumul. Simpang 5 SPG. Oh, SLG. Aku malah kelingan SPG. Boten-boten kelingan. Wingi kula rak safari dakwah ten Kalimantan. Niku pas ten gene Kaltim niku perjalanan saking Tenggarong badhe ten gene sapa ngomong pamer ente rene. Rene nyileh cangkemmu diluk. Wong sakmene akeh le ora ana sing ngarani pamer. Terserah jenengan ngarani pamer nggih mboten napa-napa. Gek kula niki badhe maringi gambaran. Ya, perkara SPG mau. Ben cetho. Ngono lho. Gek ora usah pamer nek aku ki wis laris kok. Sing dipamer-pamerno ya sing ra pate payu-payu ngono kuwi to. Nyapo ambekan maneh mamiri rupamu lho terus apa gunane? Ora ana manfaate mamiri dapuramu iki kok ora. Ngene, salahe cangkem anggere jeplak ya ngono. Nah, aku ngene iki anggitmu ning wedi ngono. Wis wani metu tekan dindi ora wedi sembarang kalir ngene. Wis sabane tekan dindi kok. Lah iya wedi ra wedi ya mati ya nyapa. Ngono lho. Nyapa? Ngene. Lah itu dari perjalanan dari ya Tenggarong. Tenggarong niku masuk wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Badhe ten ngene balik papan. Niki badhe ten ngene bandara. Sultan Haji Muhammad bandarane no kono. Bandarane internasional ya kandhani pamer ngono. Wong sing ngomong ngono ku tambah ra tau no bandara. Ana gone terminal iki pira arang-arang kok. Lah kuwi kapok kowe. Kene dilawan. Nyonyor-nyonyor. Ngene iki gak perkara apa-apa. Aku kan nyong mesake jamaah to akhire jamaahe terganggu to. Nek perkarane wis model ngono kuwi. Ning kono mau ya tak nesoni. Ngaku ngefan. Justru nek sampean ngefan karo aku malah aja ngisin-ngisini ngono kuwi. Tawara umpama sampean saiki orang ngefan karo aku. Oh sing ngefan ambek aku sesak pirang-pirang nggih sayang nggih. Nah, roh to matamu, roh to. Ning ngono kuwi. Aku ora sedih kelangan rupamu jemburin-jemburis ngono kuwi kok. Oh justru tujuan saya itu yang jemburin-jemburis ini biar tambah HP. Ngono. Ya aku sadar memang sing ngefan nang gone Anwar Zahid iki ora mung sing ngopean tok ya sing ngantos sing begejul-begejul sing tukang eh tukang ngene iki ya. Kupinge iki ya gelek di ngrungokke. Iya, aku ya sadar, nemen sadare. Makanya pengajian saya itu saya kemas agar mudah diterima, mudah difahami dan siapapun bisa mencerna, siapapun bisa menerima semua kalangan meskipun begecil-begecil ngene iki gelem ngrungokke. Ya tujuane ya ngono kuwi, engko lek dadi sarana hidayahe Gusti Allah. Karepku ngono. Wes rungokke. Oh. Lah kuwi yo Lah kan ya sempat sempat leren ten gini tempat makan ngono ya. Di. Aku arep nesu di encepi karo anu gak situ. Lah terus ngene. Wes wis ra situ ra situ. Gek wayo mampir niku kan ana SPG. Bocah wedok-wedok cah telu ngono nang ayu-ayu. Nganggo kaos, nganggo celana jeneng. Putih, mulus, bersih, bening, ora buruk-buruk ngono ya apa? Apa maneh kaya ngene iki. Lah gek kula kan yo nyamar orang ngene wis nganggo celana jin kaosan wis kacamataan. No warung sine. Akhire ditawani ditawani lah kalih sing ndampingi kula ngoten niku digudhok. Ngene ngene ngene ngene ngene ngene wae kaya biasa to. Aku yang meneng ae. Terus aku kowe modelmu kok kaya ora ngandel ngono diomong. Kek mepet-mepet wong jenenge awake dagangan pengen payu to ya. Kek mepet-mepet ngene. Bareng aku ya kudu guyu kudu piye ngono digodhog karo kancaku iku. Lah akhire lah kok tibake kenal. Ya wisin pol to. Selamat aku ngene, selamat aku meneng. Lu ngono kuwi. Wis. Dadi ya Allah, faktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyak ingat perkara yang bisa memutus macam-macam kelezatan. Wong kuwi nek eling mati insyaallah dadi wong apik. Arep nyolong nang eling mati, ya ora sida. Pejabat nang eling mati, ora ngira korupsi. Ya korupsi gawe apa wong apik mati kok. Lah kok korupsi kae ora eling mati sepurane ya pejabat-pejabat iku lho nek nyinggung korupsi mesti nyebut pejabat soalnya sak ngerti kula sing korupsi niku ya coba sak ngerti kula nek kroco-kroco ngene iki sing arep dikorupsi ya apa paling ya nyolong tebu nae paling telo rambutan ngono lho lho kuwi jambu bareng kuwi kuwi olehmu nyolong to kuwi. Ya Allah. Heh. Ya mergo ora eling mati. Pemane wis sepuh. Ya Allah. Kalau tubuh sudah arep mendem nang eling mati ya ora sida kok. Ambok wis ngene karek ngene. Iki engko pas aku nenggak nang oek. Ndahne apike ora sida kok. Wis pokoke arep nakal nek eling mati ora sida. Nah, agar banyak ingat mati itu ada konsep sederhana. Iki tak sebar senusantara. Yo ben wong iku dadi apik. Apalagi di tahun-tahun politik koyo ngene iki. Baju boleh berbeda. Pilihan boleh berbeda. Tapi kebersamaan, ukhuwah persaudaraan tetap wajib dijaga. Setuju? Kapanpun, jangan hanya gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, terus ndadek kecongkrah, ndadek tukaran, entuk apa sampean? Berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pemimpin-pemimpin terbaik di negeri ini. Di setiap daerah di negeri ini dianugerahi pemimpin yang terbaik. Makane lek kula nyebar ten pundi-pundi, kula yo duwe pilihan, yo duwe dukungan. Aku ora usah ngomong sampean wis ngerti. Cuma ndungoe. Lha kula lek menghimbau ten gene masyarakat niku yang kalah itu baik, yang menang lebih baik. Yang pendukungnya sedikit, figur yang baik, yang didukung lebih banyak berarti lebih baik. Gak ono sing elek, nyatane sing elek ditangkepi karo KPK kok. Ngono ae wis ora usah geger-geger arep ngopo. Ini perlu diingatkan tentang kematian. Nah, carane ngene. Kuwi umpama kok eling mati ra ngira ngono. Umpama eling mati ra ngira ngono. Padahal bisa jadi matine dhisik dhewe. Konsepnya begini. Jadikan dunia di tanganmu. cocok Abu Bakar Siddiq oleh doa Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa la taj'ali dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tanganku, jangan jadikan dunia di hatiku. Maka konsepnya jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadi ini konsep yang luar. Siapa ngomong matamu dhewe? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Oh ya. Diulang ya, biar lebih jelas saya pertegas lagi. Jadikan dunia di tanganmu. Ya kudu ngene tanganmu, mosok di tanganmu ngene. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, ya matamu juga. Matamu ya iya. Sana ya, ya matamu juga. Matamu ya iya. Kene gak wani. Gak wani apane ya matamu ya iya. Ngono. Loh, apa kalau sudah pejabat kayak gini bahasanya dirubah, di pelupuk dengkulmu. Iya, pangga di pelupuk matamu. Bahasane matamu. Gitu nek wis ustaz pejabat ngene iki terus diganti. Sampeyan lek panggah ngono sok pengajianku tak kon ngusir banser sampeyan. Wis dikai peluang kaya ngene, wong biasane kula niku lek wayah ngaji kate ana bakul midr ngene iki tak kon ngobrai banser biasae. Iki ket mau tak jarke sampeyan malah ngono ku jenenge ora ana matur suwune. 50% apane? Orang golenge pira-pira kae semua. Gini ya. Lah keterangane nggih, keterangane jadikan dunia di tanganmu. Artinya kalau dunia hanya dijadikan di tangan niku rak mboten eman dadine. Begitu entuk culke meneh. Begitu nampa bagike meneh. Oleh kasihkan lagi. Soalnya cuma di tangan, berarti ora eman. Ya arep digegem terus, ora kamot. Dipegang terus enggak kuat, kan cuma di tangan. Digegem terus juga kamot, gak kuat, cuma tentangan kok. Lah kalau dunia dimasukkan di hati, kamot. Sak piro ae donya kuwi lek dilebokke hati, muat, karena hati manusia ini sesungguhnya luas. Luas banget. Hati manusia ini lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta ini. Ini kapok. Jantungan ya ora usah mangkat pengajian. Itu hati manusia. Lah dunia ini lagi dilebokin yang hati engkau akhirnya ya dati hubud dunia ini dati uang kedonyan mesti elek uang itu naik kedonyan uang yang nganti geger gak karu-karuan ini mesti berkara dunia kok. Woi ribut ini berkara dunia mesti ini gue berkara dunia orang-orang uang geger kok berkara sholat tahajud geger berkara poso Senin Kemis. Pejabat-pejabat ini ribut ini bukan karena beda pendapat kok, tapi karena beda pendapatan. Diomongin kok. Maka yang di akhirat itu, yang di hatimu itu akhirat. Penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah, sehingga tidak ada ruang sedikit pun yang bisa dimasuki oleh urusan-urusan dunia. Dunia itu hanya perantara kok. Wa bidaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apapun anugerah Allah yang diberikan kepadamu itu untuk menggapai kebahagiaan hidup di negeri akhirat yang abadi selamanya itu. Hanya saja untuk menggapai itu butuh sarana, maka jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kalau udah dapat dunia, targetnya adalah kehidupan akhirat. Berarti dunia itu hanya sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dunia itu sebagai wasilah. Dunia itu betul-betul digunakan dan diarahkan untuk bisa menggapai kebahagiaan di akhirat. Alhamdulillah kita wis mundak paham. Dan jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Aku nembe iki kok ngaji di matak-matake nembe iki kok. Sapa sing marahi? Aku tuh mau. Kok lali aku. Menjadikan kematian di pelupuk mata, merasa kalau kematian itu dekat. Emang mati kan bukan makin jauh, tapi mati dekat. Saat kematian makin dekat, usia kita bertambah, berarti hakikatnya umur kita berkurang. Jarak dengan kematian semakin dekat. Maka orang cerdas, orang pandai itu mendekati sesuatu yang makin dekat, menjauhi sesuatu yang makin jauh. Mendekati sesuatu yang makin dekat, kematian makin dekat, maka dia mendekat dengan cara mempersiapkan diri menghadapi mati, dengan membekali diri dengan takwa, iman, amal-amal sholih. Karena merasa kematian itu makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, sehingga amal itu tambah api, tambah api, tambah api, tambah api, tambah api, tambah api, tambah api, sebagai bekal untuk menyongsong datangnya kematian. Menjauhi sesuatu yang makin jauh, apa? Dunia ini makin jauh akan kita tinggalkan, setapak demi setapak dunia ini kita tinggalkan. Maka dia meninggalkan dunia, artinya antisipasi, karena memang betul-betul akan meninggalkan dunia ini, sehingga orang mati itu diistilahkan meninggal, meninggal dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, maka setapak demi setapak kita jauhi, sehingga nanti saat meninggal dunia enteng. Orang yang ketika nazak sakaratul maut ringan, mulus, enak, dan itu alamat husnul khotimah, adalah orang yang hatinya sama sekali tidak bergantung kepada dunia, karena dunia sudah antisipasi ditinggalkan setapak demi setapak, sehingga ketika kematian los diculno dunyawi. Orang gandulan dunia kok dicabut nyawane karo malaikat Israel ya enteng. Set. Wis diculke. Gak abot. Orangnya udah siap. Memang aku udah siap meninggalkan dunia. Setapak demi setapak dijauhi, dijauhi, dijauhi. Saatnya nanti betul-betul ditinggalkan sama sekali. Roh dicabut sama malaikat Israel. Wis ora gendolan dunia. Enteng matine. Mesem guyu diketokke kenikmatan-kenikmatan kok Gusti Allah. Saat nazak sakaratul maut yang paling menyakitkan adalah orang yang hubud dunia. Dia enggak mau meninggalkan dunia. Atine seneng karo donya, kecantol donya, gondelan donya. Sehingga ketika nyawa dicabut sama malaikat Israel, berat, yo kekot-kekot alot. Malaikat Israel narik dene gondelan. Bahasa Inggrisnya the odot-odotan. Alot. Mulane melorok-melorok, melet-melet, muntuk-muntuk, polah ndak karuan, senggor-senggor. Kaya sapi digorok, kerwok, kerwok. Nyapa kok alot ngono? Malaikat Israel ya kaloten ndekne gondelan donya, ra gelem ngecul. Lek sing alus mau kan begitu ditarik sama sekali enggak terlintas di hati dan pikirannya tentang dunia, los wesan. Pun kula culno sedaya los set. Lha nek iki cabut karo malaikat Israel terus tegalku piye? Omahku ki sapa sing nggoni? Lha tabunganku semono gawe iku piye? Itu orang bodoh yang menjauhi sesuatu yang makin dekat dan mendekati sesuatu yang makin jauh. Menjauhi sesuatu yang makin dekat, detik kematian makin dekat tapi dia menjauh, seakan-akan menghindar dan gak mau, tidak mau menyambut, tidak mau mempersiapkan diri. Padahal udah dikasih peringatan banyak sama Allah, tapi dia tetap aja gak nyadar. Udah tua, berarti usia mulai uzur. Ayo sampean melu nyaut toh, ben gak aku tok sing ngomong. Kalau udah tua berarti usia sudah mulai uzur. Uban di kepala mulai bertabur. Ore or kabeh, wis gak cerdas blas ngono. Baleni, baleni. Kalau udah tua berarti usia sudah uban di kepala mulai bertabur. Kulit juga sudah pada ken. Penglihatan dan pandangan mata sudah satu demi satu gigi mulai gu. Panganane karibu. Gaweane di tempat ti. Lumah-lumah ning dukur ka. Turu ngorok senggar seng. Atik bolak-balik yo nglin. Wis ora kuat mlaku nang su. Penggaweane nganggur cekelan susur karo kukurku. Berarti wis parek alamku. Wayahe nyusul Gus. Lho iya to. Wis kok pira ae wisan kuwi angel ngono kuwi kok. Engko nang gawe jajal. Ndane angel kok. Orang ngene ya ora laris omonganmu. Ngomong terima ayat diterangno dalil diterangno ya kurang menarik. Carane jamaah gelem akeh teko menarik. Lho engko sithik-sithik klebon ilmu. Tapi wong sakniki lho do ngeyel-ngeyel. Lho wong uwane wis akeh rambuté wis putih ngono kuwi ya disemir. Apa dipikir nek wis semiran ireng terus dadi nem meneh. Ya gak tuwek ya panggah tuwek. Wong saiki modele ngono. Ora nrimo untu mrotoli sing disalahke ya bakul sate. Aku tuku sate nang kono alot nganti untuku protol. Ya ora perkara satene alot, untumu wis kropos, mergo umurmu wis tuwek. Saiki do ngeyel-ngeyel, mrene wedo-wedo untu do dipageri kawat. Sing arep nyolong untumu ya sapa? Wong kulit wis kendur ya dikenceng-kencengke. Iku kulit apa senar? Saiki modele ngono. Dodo karek tengerane tok nglembren. Disuntik silikon. Ben mentek-mentek. Ya iso mentek-mentek sedelok. Wate entek ya nglembreh meneh. Mbok nggoni BH sing paling apik ya panggah brosot tok. Wong kok gak terima. وَمَنْ نُعَمِّلْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Itu kan peringatan dari Allah. Biyen sik enom rasa bareng tuwa hawa karepe ana tapi tenaga wis ora iso. Ketok wong ayu ya mok manyar-manyar. Kok iso mobleng-mobleng. Dah niyo yo. Dijejeri tenan ya untek kae ora. Mbok diombeni ndok banyak 27 ya. Oh ya peringatan to Mbah. Dia malah mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh akan ditinggalkan, tapi dia malah lari mengejar, memburu dunia terus. Tuwek sik dunyo sing dipikirke. Umur 80 tahun sik mblantik wedhus. Deloken gantengan wedhuse timbang wonge. Kuwi wis wayahe ganti, tampare wedhus cekelke putune. Sing 80 tahun, Mbah, cekelane ora tampar wedhus, tasbeh. Mau lho nanti putar tasbeh. Wer. Nek perlu gawe spesial sing gedhe kok klopo direntengi ngono kuwi. Iso. Mangkane lek wis yuswa sepuh ngoten niku wayahe cah angon penekno blimbing kuwi. Ora ming ilir-ilir kuwi ak bocah semene-mene iki to. Sek lir-lir-lir-lir. Nek wis sepuh kuwi cah angon penekno. Nah, ulane lagune lah. Bocah angon, bocah angon, penek Habib Syekh. Lho kan gojae kan ngono. ya duplikat. Penek no blimbing kuwi. Lho nyapa kok penek no blimbing kuwi? Kok gak ngene tembange? Bocah amon, bocah amon, penek no kates kuwi. Kok gak ngene? Sing duwe kates dong guyu. Lewis wayahe cahangon-cahangon kon menek. Ayo menek iki mudhun apa munggah? Menek iki mudhun apa munggah? Munggah lek wis sepuh iki wayahe munggah aja malah mudhun. Ya lek wong kene kan mudhun. Lek wong nggonku mudhun, aku kan adaptasi to. Lek nggonku kene apa? Lek nang kene nyapo? Lah ngono to. Aku iki adaptasi blok. Oke, de. Walok ae senengane. Nyun ngapunten nggih. Ini sudah saatnya berarti wis wayahe lengser ke Prabon madeg pandito. Lek wis umur munduri sepuh. Aja mengilir-ilir tandure wis umilir tak ijo royo-royo. Wis sing sik enom kuwi. Ilir kipas lho tipas. Kipas iki kan yo mobat mabit moncat mancit, gek mlakune miring ngiwonengen. Apa yo ana kipas kok mengisor menduwur ngene. Delengen bakul sate keleh ngipasi lak ngene ngene. Ngene-ngene iki yo sing modal keleke. Wong jenenge kipas iki sing sik nom-nom ngono kuwi kaya ilir. Mobat mabit moncat mancit morak marik mosak masik oleh jambu oleh rambutan kepola era karuan mulane mau gak tak sampai ke gek ngamal kepe sak pirang-pirang ngono kae pergi pagi pulang petang koyang payingan poncat pancit pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelorak pelorok peletak peletik pendelak pendelik penculat penculat penghasilan pas-pasan wis ngene ngapalno yo suwe kok lho kuwi sing digoleki rame loro to. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Niku simbol kemapanan ekonomi. Nek tandur sumilir ijo royo-royo dadi pari, dadi beras, dadi panganan mlebu weteng. Berarti urusan weteng. Karo tak sengguh penganten anyar, semangat manten baru. Kuwi berarti urusan sing ngisore weteng. Rene nek pengen roh tak contohke munggah wae. Lho sing digoleki ya mung loro kuwi to. Lek bocah sesek nom-nom ilahi-ilahi lir mobat mabit pola era karwan ya mek golek urusan weteng karo urusan ngisore weteng padha karo pitik jago metu kok kandang sampai mlebu kandang neh aktivitas pokoke ya mek loro kuwi urusan weteng karo urusan ngisore weteng pitik jago metu kok kandang apa aktivitasnya lek gak golek panganan ya nggodaki babon. Wis mek ngono kuwi tok pancen isek lir-lir. Tapi nek wis sepuh ki kudu wayahe cah angon dikongkon menek. Blimbing sing dipenek, kowe kudu munggah derajatmu. Menek iki munggah. Lek mudhun iki jenenge anjlok kowe. Lah kok blimbing? Ya kuwi kan simbol to. Wong blimbing rata-rata blingire 5. Ana sing papat soalnya siji dikrokoti cah ngene-ngene iki. Wis simbol, ada yang mengartikan rukun Islam yang 5, salat fardu yang 5. Wis pokoknya ngono kuwi. Lah nek tengene ayat Quran ini ngamalke doa. Hatta idza balagha 40 sana qala rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Saya ya aja guyon nek maca Quran gasak pisan nek maca Quran ngene iki ya kudu difasih-fasihno oleh maca Quran kan kudu fasih makharijul hurufnya ghoyahnya. Aku akhir-akhir ini jarang baca kayak tadi itu akhir-akhir ini jarang terus langsung tak terangne ngono ndak diarani pamer ngono. Kadang ana sing ngono kuwi ana sing protes. Akhir-akhir niki lek ceramah kok jarang maca Quran. Sing nggone sing kaset sing dhisik-dhisik ceramah sing dhisik-dhisik niku lek jenengan maca Quran niku ati niku rasane tercep-tercep adem. Ya ana sing ngene meneh. Jarang selawatan to. Selawatan jenengan iki modele ning atiku. Piye? Kula sungkan akhir-akhir niki ya selawatan sungkan kula ya wis kathah kanca-kanca grup-grup selawat kan wis kathah wis kula ngene wae engko rek ya lai jala tuh salah satu yang merindukan aku bersenandung. Sing nyorai pada latine ya padha wae asline. Moh kapan-kapan ae. Lah kuwi wis meneng to sampean ceramah aku kok ngatur-ngatur aku wae. Lima kuwi apa wae? Satu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadikan hamba pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan ya Allah, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat sekujur tubuh mulai ujung rambut yang bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak. Semua pandai aku syukuri. Seluruh nikmat zahiran wa batinan. Wa an a'mala sholihan tardah. Jadi kalau udah usia segitu itu wayahe melakukan amal sholih yang tulus ikhlas semata-mata berharap ridhane Gusti Allah. Aja krana apa-apa, aja krana sapa-sapa, meskipun dilokke karo wong gak apa-apa, karena udah betul-betul tardahu, harapannya itu ridhane Allah. Tantangan pasti ada, rintangan pasti menghadang, mesti ini kadang saya dilok-lokke karo wong. Gak apa-apa, wong itu memang tantangan, wong itu memang rintangan. Padahal wong is berusaha tulus, berusaha ikhlas, berusaha tanpa pamrih. Lha iku kadang-kadang sing diparingi iku salah tompo, sing diparingi itu salah paham. Ya wis contone wong pamer. Yo, kula pangapunten nggih, memberi nasihat kayak gini. Ya nek atine panjenengan waras, atine panjenengan iso nompo oleh hidayah Gusti Allah, dibimbing karo Gusti Allah, insya Allah dadi ilmu manfaat. Jenengan ngrungokke ya seneng, walaupun tak lok-lokno kaya ngene-ngene iki mang. Pangga seneng. Menganggap ini sebuah nasihat. Tapi nek ati ora waras. Apalagi diselimuti dengan kebencian. Nasihat itu dianggap nyindir kayak, dianggap kritikan kayak, dianggap ngilokno kayak, dianggap ngenyek kayak, macam-macam. Nek kula ngono ku, wis panganan kula bendino. Lah aku nuruti ngono-ngono ku ya gak sida no. Nek payune jelas sek payu sekan. Wong saiki lho utang kula lho sek 3 tahun ke depan to, Pak. Engko iso gak payu ki le piye? Jadwal sing urung tak budhali ku lho sek 3 tahun. Lha umpama sak iki ora payu lho, sik 3 taun kasih lho aku sik tetep payu. Jadwal wis sik 3 taun kok. Ya mbuh piye? Lek mang takokke sing ngundang iki rak 2 taun, lebih mbonan. Oh, 3 taun nggih. Lah iya 2015. Nek saiki wis tok 2018. Ya padha wae perjalanane ngono kuwi njejali. Mulane ayo jangan berharap kepada manusia, kecewa. Berharap kepada manusia itu salah alamat. Berharap kepada manusia itu lebih sering kecewanya daripada puasnya. Wong kadang berbuat baik kepada manusia itu bisa disalah terima. Berbuat baik kepada manusia itu kadang bisa bertepuk sebelah. Air susu dibalas dengan air. Dikeyati malah nrogoh. Ditulung kok malah. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ngono kuwi piye dadine gak ya nasib, ya nasib mengapa begini? Baru pertama sudah menderita. Cukup. Jadi ini tidak ngono toh. Karena apa? Berharap kepada manusia. Salah alamat. Berharap cuma kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu Allah tempat kamu menggantungkan harapan. Oke, lihat berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Bu, anak yo diarep-arep nemen. Kecewa sampean. Biasanya anak yang terlalu diharap-harapkan itu justru malah bikin kecewa orang tua kok. Betul? Bu, kepada suami jangan banyak berharap. Loro ati. Loro ati. Terlalu berharap kepada suamiku, loro ati. Soalnya harapan gak sesuai dengan surga yang engkau janjikan. Neraka yang ku menunggu. Manisnya pahit yang jadi sopo raiso. Lah iya raiso. Manisnya janjimu padaku mengalahkan manis ya madu. Wes yang ngono kuwi bapak. Jangan terlalu berharap pada istri. Jelek. Bikin sakit hati. Tahu. Terlalu berharap pada istri. Sakitnya tuh. Ya mergo salah mau berharap kok nanggone wong. Embo. Atasan dihormati kadang mendolimi, bawahan disayangi kadang mengkhianati, duwe tonggo dibecei disumbang ping limo balese ming ping siji, no duwe tonggo wah utangin genah lek ngomong ape-ape bahasane tarik-tarik bareng wayahe bayar delik diparani yo malang kerik pelirak-pelirik malah ngetok ke kirik. Kecewa-kecewa kowe nek berharap nanggone menungso kowe. Berharap iki nanggone Gusti Allah. Mulane. Lah ya mene sore terus wengine ya apa? Makane satu waan syukur. Rabbi auzi'ani anashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dua, wa an a'mala shalihan tardahu. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Mempersiapkan regenerasi. Ya Allah, berikan kepadaku kesuksesan melalui suksesnya anak keturunanku, anak didikku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Berarti bukan cuma reproduksi tapi regenerasi. Kaderisasi. Siapa yang akan meneruskan perjuangan kita kalau enggak anak-anak kita, betul? Hasil nomor papat ini tubutu ilaika. Wayahe tobat ngakeh-ngakeh keleh tobat wis sepuh. Wis sepuh nglakoni dosa ya ora sumbut. Enake ora sumbut karo wirange. Umur 80 tahun pacaran. Kira-kira enake karo wirange akeh endi? Lah iya, makane kuwi wayahe tobat. Wa inni minal muslimin, pasrah sumarah dateng Gusti. Berarti itu sudah diperintah latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia enggak perlu latihan, bocah cilik-cilik do pinter-pinter wesan mati. Tapi latihan meninggalkan dunia tadi untuk siap-siap menyongsong datangnya kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala berarti ngatah-ngatah keleh ibadah. Al-Fatihah.